Situasi boleh datang silih berganti, menghantam kita dari kanan dan kiri, memberangus diri, menakutkan sekali. Kekuatan dahsyat yang sulit untuk dikatakan. Tetapi orang yang punya komitmen akan bisa melintasi kesulitan yang tak terbilang itu. Kaki dengan tegap akan melangkah demi harga diri. Ia berjanji untuk melintasi situasi berat sekalipun. Apapun yang dimiliki, ia rela pertaruhkan. Bahkan darah dia tumpahkan karena ada komitmen yang membuat dia bisa melintasi situasi yang tak menyenangkan. Betapa langkanya manusia seperti ini, yang karena komitmen tak pernah memperhitungkan keuntungan diri, tapi terus melakukan apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari posisi. Yang terus mengerjakan apa yang harus dikerjakan seturut dengan panggilan kehidupan. Orang yang punya komitmen tinggi akan melintasi situasi tak cengeng dan bersembunyi dalam berbagai dalih. Orang yang punya komitmen akan melintasi situasi bertanding dan menjadi pemenang. Itu warna kehidupan dan langkahnya. Orang yang punya komitmen selalu berjanji kepada diri untuk bertanding di segala lini tanpa pernah menyerah sampai titik darah yang penghabisan. Bagaikan pahlawan di medan juang yang bertanding untuk sebuah kemerdekaan. Nyawa tak dihiraukan, kematian dijadikan kehormatan. Komitmen akan membuat kita bisa melintasi situasi. Karena itulah komitmen pahlawan untuk menggapai kemerdekaan. Semoga Anda dan saya punya jiwa pahlawan, punya komitmen, sehingga kita bisa melewati berbagai situasi yang pelik dalam hidup ini dan menjadi yang terbaik di segala lini. Bersama saya, Bigman Sirait.